ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمكم الله تعالى، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan kepada kita anugerah demikian banyaknya, yang telah memberikan rahmatnya yang luas kepada semua makhluknya, memberikan hidayah kepada semua makhluknya untuk hidup di dunia ini dan untuk siap menghadapi semua ujian, semua fitnah yang Allah ujikan kepada semua manusia agar terpilah-pilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar jujur dan mana yang dusta dan kufur. Dalam forum kita kali ini insyaallah taala, saya sebenarnya ingin mengambil tema setengah-setengah. Setengah-setengah. Karena manusia yang hidup mendapatkan dua ujian. Dua ujian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Semua jiwa itu akan mencicip kematian. Satu ibarat cukup indah ya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan dha'iqatul maut. Dha'iq artinya merasakan, menunjukkan bahwa manusia itu akan mati dan hidup kembali. Karena ia hanya merasakan kematian. Kemudian wa nabluhum, dan Allah menguji manusia, bisyari wal khairi fitnah, dengan dua. Yang pertama adalah khair, yang kedua adalah syar. Dan hanya kepada kamilah mereka akan kembali, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini kita ambil poin bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dua ujian. Setengahnya kebaikan, setengahnya apa? Keburukan. Dan ini pun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utus untuk menjelaskan Al-Quran, Rasul yang Allah perintahkan untuk memberikan kepada manusia pemahaman yang benar agar mereka bisa hidup mencapai tujuan penciptaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan dalam hadis yang muttafaqun alaih, ajaban amrul mukmin, alangkah menakjubkannya urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, dan semua perkaranya, semua urusannya itu adalah baik. In asabathu darra, apabila menimpa seorang mukmin darra, yaitu syar, keburukan, sabara, dia bersyukur. Fakana khairullah, dan itu yang terbaik baginya. Wa in asabathu sarra, apabila menimpanya sarra, yaitu khair, kebaikan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu lebih baik baginya. Hadis yang agung menjelaskan bagaimana sikap mukmin menghadapi fitnah kebaikan dan keburukan. Ikhwati fillah, tentang kebaikan buruk semua tahu semua, memang relatif. Terkadang orang memandang itu syar padahal baik. Contohnya orang yang sakit, ada yang memandang sakit sebagai satu musibah, ada yang memandang sebagai satu nikmat sehingga disyukuri. Demikian juga memiliki istri, sebagian mengatakan apa? Nikmat. Yang lainnya apa? Keburukan kadang-kadang. Namun semua sepakat pada asalnya, ya, bahwa yang baik demikian, yang buruk demikian. Yang baik pertama menyenangkan, membuat apa? Senang. Lawannya apa? Membuat sedih. Membahagiakan. Lawannya apa? Menyengsarakan. Sehingga dua hal ini adalah perkara yang apa? Bertolak belakang, ya, yang memang kadang-kadang relatif dalam memandangnya setiap jiwa, setiap mukmin. Namun yang jelas ikhwati fillah, ya, al khair was syar, semua sudah paham, ya, semua sudah paham. Yang penting adalah bagaimana kita mampu untuk menjadi orang yang bersabar ketika dalam keadaan tertimpa musibah, tertimpa keburukan, dan syukur ketika ditimpakan apa? Ada satu faedah dari ayat tadi, bahwa ternyata Allah memberikan kebaikan dan keburukan sama-sama sebagai fitnah. Si fulan miskin, si fulan kaya, sama-sama fitnah. Sama apa? Fitnah, ujian, ya, bagi kita semuanya. Kemudian ikhwati fillah, kalau demikian manusia itu setengahnya apa? Harus sabar, setengahnya apa? Harus syukur. Dan tidak ada manusia yang lepas dari dua perkara ini. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari dua perkara ini. Tidak ada manusia yang selalu buruk, selalu sedih tanpa ada senang. Demikian juga tidak ada manusia yang senang terus tanpa apa? Semuanya akan tertimpa dua hal ini sebagai ujian bagi dia, apakah akan lolos mencapai kampung halamannya sorga, ataukah akan gagal masuk sesat ke kampung orang lain, kampung iblis laknatullah alaih, yaitu neraka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, perkara ini penting sekali untuk kita hadapi, kita mengerti, kita pelajari, karena kondisi kita sedang mendapatkan ujian dari dua hal ini. Dan kita tidak ada satu saat pun kecuali apa? Ada ujian dari dua perkara ini. Sehingga mengingatkan antum semua dan saya pribadi secara khusus tentang hal ini sangat penting sekali. Kembali kepada setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kita akan bahas setengahnya sabar dulu. Agama ini kata ulama adalah nisfuhu sabrun wa nisfuhu syukrun. Kita bahas sabar ini. Kalau kita memandang sabar ini, khotifillah, memang tampaknya adalah pahit. Ya, nampaknya apa? Pahit. Namun akibatnya akan baik, akan manis. Sabar dalam definisi para ulama adalah hapsun nafsi ala ma taqtadihi an-nusus syar'iyyah wal uqul as-salimah. Sabar itu adalah menahan diri sesuai tuntutan syariat atau akal manusia. Banyak yang salah faham tentang sabar, ya. Semuanya sabar sama dengan apa? Mengalah. Padahal tidak. Sabar artinya menahan diri, tetapi dengan apa? Ketentuan syariat dan apa? Akal yang sehat. Bila secara syariat harus marah, marah adalah sabarnya. Sehingga para ulama mengatakan, ya, bahwa di antara kunci kemenangan dalam peperangan adalah sabar. adalah sabar. Nah, ketika Talut dan Jalut berperang, cukup terkenal kisah ini, ya, maka pihak yang sedikit, Talut mengatakan, wa kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Menunjukkan bahwa sabar dalam perang artinya apa? Berani. Berani, ya, dan berani. Bukan mengalah. Dipahami oleh sebagian kaum muslimin, sabar mengalah. Sehingga kalau perang jangan sabar, harus apa? Menang. Tidak bisa. Sabar. Maknanya apa? Berani melawan musuh. Demikian juga sabar bisa berarti memaafkan, ya, dan tidak mengeluh atas apa yang menimpanya. Karena memang ada di sana ketentuan syariat mengatakan jangan mengeluh atas musibah yang menimpa seorang mukmin. Dari sini, terkadang seorang suami marah kepada istrinya, itulah sabarnya dia. Dan terkadang seorang suami menceraikan istrinya, itulah sabarnya dia. Karena syariat mengharuskan ia untuk menceraikan istrinya. Ya, bukan mengatakan dia kalah sabarnya karena apa? Menceraikan istrinya. Bukan. Tetapi kadang-kadang hukum syariat mengatakan wajib menceraikan istrinya. Maka ketika dia menceraikan istrinya, maka dia apa? Orang yang sabar dalam hal ini. Demikian makna sabar. Agar terpahami dengan benar bahwa ternyata sabar ini gak mesti apa? Mengalah dan memaafkan. Ini perlu adanya pelurusan persepsi agar kita memahami bahwa sabar adalah menahan diri kita untuk tidak berbuat apapun juga kecuali sesuai dengan syariat dan apa? Akal yang sehat. Mungkin kita menangis ketika ada yang meninggal dari kerabat kita atau dari orang yang kita cintai, dan dia sabar. Dan dia apa? Sabar. Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, anaknya, istrinya, dia tertawa terbahak-bahak, sabar gak? Sabar gak? Kenapa gak sabar? Tertawa bahak, senang. Katakan tidak, sebab syariat menyisihi sikap tersebut. Paham ya makna sabar? Kemudian ikhwan fillah, sabar ini subhanallah, ya, kalau kita bicara sabar memang sangat indah diucapkan, namun sangat penting dalam hidup seorang manusia. Saya ambil perkataannya Khalifatul Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang juga Ibnu Qayyim dalam banyak bukunya, dan terakhirnya kitab Majlis Salikin dan yang lainnya. Kata beliau bahwa as-sabru ka-ra'si fil jasadi. Sabar itu bagaikan kepala bagi tubuh. Kira-kira kalau sabarnya hilang, apakah tubuhnya masih sisa? Masih bisa berjalan? Seandainya kepalanya lepas dari tubuhnya, bisa hidup? Bisa berdiri? Bisa enggak? Bisa Pak, sekali Pak, dalam film Si Buta Dari Gua Hantu. Ya, film kuno ya. Di mana kepalanya ngegliding ke bumi, sang penjahat masih berdiri, kemudian nginjekkan kaki ke bumi, mental kepalanya nyambung kembali. Hanya di film Si Buta Dari Gua Hantu. Makanya hukuman yang paling ringan, yang paling ringan adalah dipenggal lehernya putus. Itu yang paling ringan, hukuman mati yang paling ringan. Ditimbang dengan ditembak dengan peluru, atau digantung dengan tali gantungan, atau dengan racun yang paling mematikan, penggal kepala adalah yang paling baik, yang paling ringan bagi sang terbunuh tersebut. Karena dengan hilangnya kepala, hilang juga apa? Nyawa. Secepatnya kepala hilang, maka hilang juga apa? Nyawa. Kalau demikian, kira-kira bisa tidak manusia itu lepas dari sabar? Mengatakan, Ustaz, sabar ada batasnya, betul gak? Kata ibu-ibu di atas, atas ya? Berbelakang. Belakang ya. Ada batasnya kesabaran saya. Kira-kira kalau sabar kepala, ada gak batasannya? Maka kita katakan sabar tanpa batas, sebatas usia yang kita miliki. Selama masih hidup harus sabar. Kalau enggak mau sabar, mati. Sebab dia adalah kepala bagi tubuh seorang manusia. Dan demikian, saya ambilkan ucapan imam besarnya yang top di Indonesia, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuhatul Ghaib dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarij Salikin. Kata beliau, "An-nasu labudda minas sabr." Manusia itu harus punya kesabaran. "Fa innahu imma fi'lun yu'maru bihi wa imma nahyun yunha anhu wa imma taqdirun yasbiru anhu." Kata beliau, manusia itu ada tiga hal yang menimpa dia. Yang pertama adalah perintah yang harus dia kerjakan, dan ini butuh apa? Sabar. Yang kedua, perintah larangan yang ia jauhi, maka dia apa? Butuh sabar. Yang ketiga ada takdir Allah yang menimpanya. Takdir yusibuhu wa kullun yahtaju ila sabar. Semuanya butuh sabar. Butuh sabar. Sehingga sabar ini mencakup tiga perkara. Yang pertama, sabar dalam mengamalkan perintah Allah. Ini yang berat, yang paling berat. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Yang paling ringan adalah yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Kenapa demikian? Sebab manusia tidak punya hak pilih. Enggak punya hak pilih. Sehingga tidak mukmin, tidak kafir mampu untuk sabar menghadapi takdirnya dia. Yang hebat adalah ketika para ummahat, para akhwat yang enggak sabar. Kenapa? Musibah. Para bapak, para ikhwan yang enggak sabar kena musibah. Padahal itu sabar yang paling ringan, kata para ulama rahimahullahu taala, karena tidak ada peran manusia di sana. Siapa yang mau sakit sih? Gak ada. Kalau ada yang saya mau kasih kamu apa uang, tapi sakit dulu 5 tahun lamanya, gak akan mau. Gak ada yang mau. Tetapi ketika musibah menimpanya, sakit menimpanya, maka ia sabar. Enggak sabar sama saja. Apakah kemudian kalau kita enggak sabar dengan sakit sembuh sakitnya? Enggak sembuh. Sehingga sabar yang paling adalah sabar apa? Menghadapi musibah. Namun banyak kaum muslimin, bahkan yang sudah ngaji pun apa? Gugur dalam sabar yang paling ringan. Saya enggak banyak contohkan, banyak contoh enggak sabar dalam hal ini. Yang jelas, mengapa kok sabar dalam ketaatan lebih besar, lebih susah? Karena jiwa manusia itu pengennya apa? Santai, ya. Tidak mau diperintah sama orang lain. Bayangkan kalau antum tiap hari diperintah oleh istri antum, suruh pergi ini, pergi itu, marah gak? Marah. Sama juga istri, kalau apanya bangun tidur, bu, ini bu, nanti tetagi, bu, ini bu, wah tunjuk tangannya bang kemana? Kemana-mana. Mesti akan marah-marah. Seenak-enaknya aja mah menyuruh. Karena jiwa kita pada asalnya enggak suka diperintah oleh siapapun juga, dan enggan untuk melaksanakan ya, perintah orang lain. Dan di sana ada ikhtiar. Ada apa? Boleh ambil, boleh enggak. Ya, katalah faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Di bawahnya adalah sabar meninggalkan maksiat. Pada asalnya ikhwan fillah, jiwa kita itu benci dengan maksiat. Pada asalnya. Sehingga ketika orang-orang pemimpin Syiah mengatakan mut'ah itu wajib hukumnya, minta mut'ah sama istrinya, sama anak kesayangannya, mesti apa? Enggak mau. Enggak mau. Karena namanya perzinahan, orang mesti apa? Membencinya. Membencinya. Mencuri jelek. Semua orang apa? Tahu jeleknya dan tahu tidak sukanya. Namun kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini jadi berat bila ada dua hal dalam maksiat tersebut. Yang pertama kenikmatan, yang kedua kebiasaan. Ya. Ada nikmat di sana, ada kebiasaan di sana. Semakin nikmat, semakin biasa, semakin susah untuk meninggalkannya. Orang kecanduan heroin, dia tahu jeleknya heroin, tahu dia jeleknya heroin. Tetapi ketika ada kenikmatan di sana dan nyandu, maka akan susah untuk bertobat dan meninggalkan hal tersebut. Walaupun pada asalnya jiwanya tidak mau. Banyak ya kan, orang gak bertobat, tahu salahnya, tahu jeleknya, tetapi berat untuk meninggalkan hal itu dikarenakan ada kenikmatan di sana dan jadi candu atau sudah biasa ia kerjakan. Semakin biasa semakin apa? Semakin berat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Nah demikian, maka tampak dengan jelas sekali bahwa sabar itu ternyata yang berat adalah sabar dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bicara sabar yang tidak ada batasnya ini, saya tidak panjangkan sebab kita setengah ya ngajinya, setengah-setengahnya, enggak total nih. Sebab kalau kita ngaji sabar sempurna ya, butuh banyak waktu. Kita ambil setengah-setengah aja. Ya. Ada di sana kebutuhan sabar. Kita sepakat sabar bagaimana, kemudian sabar kita butuhkan. Maka bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kesabaran tersebut? Ini sangat penting ya, untuk kita amalkan. Ya pertama ikhwati fillah, seorang yang ingin bersabar dalam perintah Allah, dalam menikmati maksiat ataupun dalam kena musibah, harus ingat tentang tabiat dunia. Tabiat dunia. Ada yang bisa jelaskan sama saya apa tabiat dunia ini? Ada yang tahu apa tabiat dunia ini? Hidup 40 tahun, 50 tahun, masa gak tahu tabiat dunia sih? Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Maka rumusnya adalah dunia sama dengan apa? Susah atau capek. Nggak percaya? Saya hitung dalam hitungan detik saja. Ketika Pak sekalian depan saya ini bujangan, capek nggak Pak? Jadi bujangan, sama ibu juga, jadi gadis juga capek. Nggak. Setelah nikah, apa kemudian hilang capeknya? Oh, tambah capek, protes ibu tambah capek. Ketika dulu pengangguran, tidak punya pekerjaan Pak, ngomong capek Ustadz dari kerjaan. Setelah dikasih kerjaan, ngitung hari Sabtu dan Minggu. Kapan Sabtu Minggu ini ada? Dihitung terus setiap hari. Ya enggak? Dikasih tanda apa? Lingkaran merah. Ditunggu-tunggu libur. Ya, subhanallah. Kenapa kok kerja capek? Capek Ustaz. Libur? Oke. Okay. Buat libur sebulan lamanya. Capek enggak? Bahkan para pensiunan pun ketika pensiun mulai stroke, hipertensi dan lain sebagainya. Kenapa? Capek Ustaz. Pengangguran manusia. Apalagi yang gak capek? Antum makan capek enggak? Yang masak lebih capek lagi, yang makan juga capek sama. Makanya kalau kemudian kita hidup ini inginnya tidak capek, di mana kira-kira Pak? Di surganya Allah Subhanahu. Capek. Kenapa kok ngeluh capek kita? Apa jawabannya? Mengapa harus mengeluh capek? Istri di rumah ngomong, capek saya di rumah. Suami ngomong, saya capek kerja. Gantian coba, yang perempuan kerja, ya enggak, laki-laki di rumah, capek enggak semua? Capek juga, capek deh ya, capek semua. Kira-kira kalau antum tahu pasti capek, sabar enggak sholat berjamaah? Sabar enggak antum tinggalkan kemaksiatan? Sabar enggak antum kena musibah? Jawabannya apa? Bisa. Cuman kebanyakan kalau udah capek lupa dunianya apa? Capek. Dia kejar-kejar dunia, ya. Ya, katanya tidak kenal apa? Capek. Bohong. Capek terus. Nah. Yang kedua ya Khanfula, sayang ya waktu kita sangat sempit. Yang kedua adalah yakin bahwa dunia ini milik siapa? Allah Subhanahu Wadah, bukan milik pribadi kita. Apa dalilnya? Sederhana dalilnya, ya enggak. Ketika antum ada yang meninggal dunia, apa mengucapkannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tajiyah mengatakan lillahi ma akhad wa ilaihi ma ata wa kullu syai'in ajalum musamma. Indahu ajalum musamma. Menunjukkan bahwa bila ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberi kepada si A dan menahan dari si B. Ya. Si A subhanallah usahanya setiap kali usaha untung terus. Yang B setiap usaha rugi terus. Yang si C lagi subhanallah ya, mau apa aja mudah. Yang si D nya susah terus. Semuanya milik Allah, Allah yang mengaturnya. Kita hidup gratis, Allah kasih apa? Nyawa dan tubuh kita. Kemudian kita pun juga pertama kali diberikan rezeki oleh Allah ketika lahir juga gratis dari ibu. Terus tidak ada bayarnya kepada Allah sampai hari kematiannya. Ya. Semuanya milik Allah dan Allah akan mencabut kembali dari kita. Kira-kira kalau antum ingin sedekah, Ingat, ini hartanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah apa susah? Mudah. Tapi kalau ingat ini salah harta saya sudah susah payah Ustaz. Pagi siang malam mikir apa? Angka, kemudian apa? Mencari orang yang pas untuk mengamalkan program saya. Masa setelah saya sukses dapatkan harta 3 miliar kok dipotong 2,5%? Dikurangi 2,5%. Tapi kalau ingat itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala, akan mudah. Dan ini terbukti Hanfilah. Saya tanya pada seorang pengusaha yang pernah zakat 300 juta rupiah dengan mudah ia keluarkan. Saya tanya, kenapa Pak mudah mengeluarkan? Jawabannya, ini kan hartanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sedekah itu, ini adalah apa? Hartanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum tambah dengan ingat dengan apa? Dengan Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukminin apanya? Jiwa mereka dan apa? Harta mereka. Dengan apa harganya? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hartanya milik Allah, kita hanya tempatkan di jalan Allah, Allah bayar dengan apa? Surga. Mudah enggak ini? Mudah di pengajian. Coba keluar pengajian. Berani sedekah? Susah. Jadi ingat, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala, badan kita, tubuh kita. Kalau kita tahu ini milik Allah Subhanahu wa taala, kena musibah, ya, disakiti hati sama orang lain, dicela-cela, ya, atau ada orang lain nyerobot suami kita misalnya, sabar gak? Kata yang belakang, gak sabar Ustaz, gak sabar. Padahal tahu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, ingat dengan pahala sabar. Ingat dengan pahala sabar. Banyak pahala sabar, saya ambil 1, 2, atau 3. Inilah namanya apa? Ngaji setengah, setengah ya. Saya ambil 2 atau 3 aja. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang tanpa hitung, tanpa berbilang. Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa hitungan. Maknanya apa? Tak terhingga. Karena sabar itu tidak ada batasnya, maka pahala tanpa batas juga. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Kira-kira kalau ingat akan keutamaan ini, ya, kita kena musibah. Apapun juga bentuknya, kita anggap musibah, ya. Mungkin orang lain menganggap sebagai apa? Sebagai nikmat, yang lain menganggap sebagai musibah. Semuanya butuh apa? Ingat dengan ini. Pahalanya besar. Tidak ada duanya. Demikian juga sabar ini menjadi sebab keberuntungan dan kemenangan. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-200, ayat yang terakhir dalam Al-Maidah. Al-Imran, dalam Al-Imran ya, yang paling akhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai kaum mukminin, dipanggil semua yang punya iman agar mendengarkan apa yang Allah perintahkan setelahnya, atau larangan yang Allah larang setelahnya. Dan jumlah ayat yang menjelaskan panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu semuanya jumlahnya 69 ayat. Banyak sedikit? Banyak. 69 ayat. 68-nya di awal, 6 yang satunya di tengah-tengah. Yang tengah-tengah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang tengah-tengah. Lain depan semua, depan semua. Isinya cuma dua, perintah atau larangan. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, bertahanlah sabarnya. Warabitu, jagalah sabarnya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Sehingga yang sabar yang sukses. Didzalimi sabar, suksesnya nanti. Ya, tidak didapatkan di dunia, dapatkan di akhirat nanti, ya, keberuntungan yang dimilikinya. Dan tidak ada orang yang sabar kecuali akan menang. Maka Nabi mengatakan inna ma'as sabri an-nasr. Bersama sabar ada kemenangan. Silakan saling sabar. Coba antum di rumah ngomong sama istri, kita balapan sabar. Sebab yang paling sabar yang paling menang. Kemudian yang berikutnya, sabar ini sebab Allah menolong kita. Allah berfirman innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar, artinya akan menolong orang yang sabar. Dan juga Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang yang bersabar. Alangkah indahnya jadi hamba Allah yang Allah cintai dengan sebab sabar tersebut. Banyak orang yang mencintai, banyak ngaku cinta sama Allah, tetapi yang penting adalah apa? Bagaimana Allah mencintai kita. Sehingga yang faham, yang ingat dengan pahala sabar ini, insya Allah akan bersabar. Demikian juga yakin tidak ada masalah kecuali ada solusi. Bahkan Allah firmankan inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, bersama kesusahan ada dua kemudahan. Karena yang pertama innam al-usri dengan alif lam ta'rif, sedangkan yusron dengan apa? Nakirah dengan tanwin, menunjukkan bahwasanya satu kesusahan, dua kemudahan didapatkan. Dan kalau antum hitung ikhwatifillah, susah sama senang, banyak mana? Silakan kita lihat masa lalu kita sejak kita kanak-kanak yang katanya masa kita enggak bahagia, ya. Hitung oleh antum semua, mana yang banyak? Mudah atau susah? Banyak mana? Banyak mana? Banyak mudah. Sakit sama sehat, banyak mana? Banyak sehatnya. Enggak punya sama punya uang, banyak mana? Hah? Dilematis ngomongnya. Gak enak hati, nanti sama Ustaz susah sedekah lagi. Ya ternyata subhanallah, tidak ada susah kecuali ada apa? Dua kemudahan. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang punya sabar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yakin semua itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan sabar dan menganugerahkan sabar untuk kita. Maka salah bila kita minta sabar bukan kepada pemiliknya. Dan Allah ajarkan ikhwati fillah hal ini dalam Al-Qur'an dalam dua ayat. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Jalut dan Talut. Di mana ketika Talut ketemu dengan Jalut, pasukannya Talut kecil sekali, kecil sedikit pasukannya. Bani Israil ketika itu di bawah pimpinan Jalut dan Talutnya itu banyak, awalnya nyebrang sungai pada minum sungai, minum air sungai, akhirnya minum tidak boleh ikut. Jadi kena seleksi, oleh Allah seleksi sehingga akhirnya apa? Tinggal sedikit. Menghadapi tentara yang sangat besar sekali. Maka mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kesabaran secara sempurna. Namanya afrogo dalam bahasa Arab, kalau Bapak lihat minuman ini, Ibu enggak lihat ya. Nah, ini dinamakan, ini belum apa? Belum afrogo. Tapi kalau dibuat seperti ini, baru apa? Afrogo. Artinya kalau saya tumpahkan sedikit, goyang aja, tumpah airnya. Namanya afrogo. Sehingga Rabbana afrigh alaina sabran, artinya apa? Anugerahkanlah sabar yang sempurna, yang tidak ada lagi kekurangan sama sekali. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, kisah tukang sihir yang kalah dengan apa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian amanna bi rabbi Musa wa Harun. Beriman kepada Tuhannya Musa dan apa kata Fir'aun? Sembarangan lu, ya. Murtad dari agama saya, enggak izin lagi dengan saya, akan potong kamu, dimutilasi, dimutilasi sama Fir'aun. Apa doanya mereka? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua kali doa ini dengan lafaz yang sama, penting apa enggak penting? Penting ya khotibah. Tidak ada pengulangan-pengulangan dalam Al-Qur'an tadi karena pentingnya hal tersebut. Dan disampaikan dalam dua hal. Yang pertama peperangan, yang kita berharap akan menang. Yang kedua ketika sudah tidak punya harapan menang. Ketika Fir'aun sudah mengancam, kamu akan saya bunuh, saya mutilasi. Yang ngomong Fir'aun. Maka minta kesabaran dan minta diwafatkan dalam keadaan Islam. Sebab fitnahnya kematian sangat apa? Berat. Tanpa kesabaran tidak bisa kita bisa apa? Meninggal dalam keadaan muslim. Yang berikutnya ikhwatul adalah mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihatnya orang kalau ada yang apa? Sedih karena apa? Karena disakiti orang lain atau suaminya menyakiti hatinya, Bu, yang ikhlas ya, yang ikhlas. Sebab yang dia kemudian mengikhlaskan itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan enteng rasanya. Akan apa? Enteng. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, disakiti orang itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, disakiti pahalanya berlimpah. Tanpa bekerja, tanpa beramal, dapat apa? Pahalanya orang tersebut sesuai dengan kezaliman mereka. Makanya nasihat kepada ibu-ibu sekalian, bila pas suami menzalimi ibu, ingat ya, ibu dapatkan hadiah apa? Pahala. Pahala. Apa juga demikian, ingat ketika zalim apa? Menghapus pahalanya. Ini penting untuk kita sampaikan karena banyak sekali kejadian tidak sabar, ya, padahal itu sudah pasti terjadi dan telah terjadi. Kemudian yang ke 8 ya. Yang ke 8 adalah mengetahui adanya kebaikan dalam perintah, dalam larangan, dan dalam takdir yang menimpa kita. Orang yang mengerti salat jamaah itu banyak pahalanya tidak sama dengan yang tidak mengerti itu semua. Orang yang mengerti dosa tidak sama dengan kita tahu dosa. Dan yang mengerti akibat baiknya musibah yang menimpanya akan lebih sabar daripada yang tidak mengerti kebaikan atas musibah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan faktor agama. Ya, menguatkan faktor agama. Di mana ini sangat penting sekali karena iman akan menjadi benteng terkuat membuat orang sabar. Pertanyaannya ikhwan fillah, siapa orang yang paling sabar sedunia ini? Dari Adam sampai yang paling akhir hari kiamat nanti? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat imannya. Lihat apa? Imannya. Nabi Nuh ul azmi tapi minta apa? Selesaikan dengan adab pada kaumnya. Nabi Musa pun demikian, ya, pernah bunuh orang. Nabi Isa pun demikian. Semuanya tidak bisa mengalahkan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disakiti oleh kaumnya mengatakan fa innahum qaumun la ya'lamun. Kalau antum disakiti oleh tetangga langsung apa? Balas dengan menyakiti dia. Tidak mengatakan fa innahum qaumun la ya'lam. Bagaimana imannya? Akmalun nasi imanan. Orang yang paling sempurna iman. Maka kita perlu untuk menguatkan faktor iman ini dengan banyak cara, di antara dengan cara kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan melihat kembali ayat-ayat Allah kauniyah dan ayat-ayat apa? Qur'aniyah. Akan muncul sifat mengagungkan Allah semakin besar, semakin kuat kesabaran kita. Yang kedua, menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak caranya, dengan misal mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, membaca kembali sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala, melihat kembali ya bagaimana kemurahan Allah kepada hamba-hambanya sehingga dikasih harta, dikasih nyawa dengan gratis, kemudian disumbangkan ke agama Islam, dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul cinta di hati kita. Semakin cinta, semakin kuat juga sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adalah dengan menampakkan dalam jiwa kita bagaimana nikmat, kemurahannya dan juga pahala yang Allah limpah kepada kita dalam kesabaran tersebut. Sehingga muncul di sana rasa ya, berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir mungkin yang keempat adalah bahwa ingat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah kalau sudah murka ya, lihat kaum Nabi Nuh tenggelamkan ya, sampai gunung pun ditenggelamkan waktu itu. Demikian juga ketika kaum Ad, kaum Tsamud kaum nabi-nabi yang terdahulu, ya, bahkan mungkin juga kaum-kaum yang kita lihat sekarang ini, ya, yang adat dengan adatnya, ya, yang kita semua tahu itu semua adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengerikannya. Demikian mengerikannya. Sehingga akan muncul di sana rasa takut yang tinggi yang bisa membuat kita lebih sabar menghadapi perintah, larangan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah pertama. Setengah pertama. Tanya dulu, maghrib jam berapa? Hah? 4:02. Sekarang 15. Jadi tinggal berapa menit lagi? 20 menit lagi. Oke. Kita bahas yang setengah kedua. Setengah kedua. Dan itu pun hanya setengah juga. Saya hanya akan menjelaskan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang permasalahan syukur ini. Beliau mengatakan, wa mahiyatuhu, dan hakikatnya syukur itu adalah idharul abdi, hamba itu menampakkan ala ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, zikran wa thana'an fi lisanihi, nyebut dan memuji dengan apa? Lisannya. Wa fi qalbihi, dan dalam hatinya, syuhudan wa'tirafan, ya, hatinya ini menyaksikan nikmat Allah tersebut, ya, mengingatnya, membayangkan nikmat tersebut dan mengakuinya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla yasta'miluha illa fi ta'atillah, dan tidak menggunakannya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini kata beliau, ya, syukur punya 5 pilar, 5 tiang, ya, 5 qawaid, ya. Yang pertama kata beliau adalah khudu'un lahu, khudu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian ikhwatifillah, kalau enggak percaya sama antum, ya, ada semua itu. Kira-kira kalau antum karyawan dikasih gaji sama manajernya, tunduk enggak sama manajernya? Tunduk enggak? Tunduk. Sang istri bila dikasih nafkah sama suaminya, tunduk enggak? Enggak mesti. Kalau syukur tunduk dia, Pak. Kalau enggak tunduk. Kata dia, enggak ada kebaikan pada suami saya sama sekali. Padahal subhanallah, setahun, dua tahun kasih kebaikan, salah sekali aja poligami langsung, tidak ada kebaikan sama sekali sebelumnya. Iya, Pak, iya, Pak. Bapak ngakui, Ibu enggak. Kemudian, ya, yang kedua adalah hubbuhu lahu, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan coba nanti jelaskan satu-satu insyaAllah ta'ala. Yang ketiga adalah i'tirafuhu bi annahu minallahi Subhanahu wa ta'ala, pengakuan ia itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sana'uhu lillahi subhanahu wa ta'ala, pujiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah tidak menggunakannya kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas 5 poin ini. Karena kata beliau Ibnu Qayyim, barang siapa yang sempurna limanya, maka sempurna syukurnya. Dan siapa yang kehilangan satu, maka kehilangan juga kesempurnaan syukur sesuai dengan hilangnya satu, dua, tiga, empat, atau lima semuanya. Yang pertama, khudu' kepada Allah Subhanahu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa seorang yang diberi mesti tunduk kepada yang memberi, karena tangan di atas, yang ini apa? Di bawah. Kemudian yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang syukur akan mencintai orang yang memberikan dia kenikmatan. Maka bila antum ingin dicintai oleh orang, maka berilah kenikmatan sama orang lain. Ya. Makanya ada yang mengatakan, ustaz itu mah ilmunya hebat tapi gak ngamal. Yang itu, walaupun ilmunya gak ada, banyak amalannya, banyak ngasihnya. Ya. Ustaznya gak punya uang. Ya. Yang itu punya uang banyak, sering ngasih-ngasih uang. Jadi semakin kita memberi, semakin dicintai. Maka jadilah orang yang memberi dan jangan di yang diberi. Jadi yang kedua adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang yang syukur mesti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mengakui ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan dalam Al-Quran hal ini pada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, yang Allah berikan kerajaan yang tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya sebelum dan setelahnya. Mungkin dari sisi wilayah luasnya mungkin ada yang lebih luas, tetapi dalam kebesarannya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Nabi Sulaiman. Bayangkan, dia ini rajanya jin dan manusia, dan rajanya hewan dan angin. Semua burung tunduk sama Nabi Sulaiman. Sampai jin ifrit pun apa? Jajar ayat Nabi Sulaiman. Dikasih nikmat demikian besarnya, beliau mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lihat bagaimana orang yang pintar agama, yang ngerti iman, ya, dalam hal ini. Ini semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbku. Untuk apa? Untuk menguji aku, apakah aku syukur ataukah aku ini kufur. Inilah orang yang pintar agamanya. Ketika dikasih nikmat, dia mengatakan ini semua Allah yang beri, dan tahu bahwa itu adalah fitnah bagi dia, syukur atau kufur. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Nabi Sulaiman adalah raja yang tidak pernah ada yang demo, bahkan tidak ada yang tanya, wahai Nabi Sulaiman, siapakah putra mahkotamu? Tidak ada. Sampai matinya pun tidak ada yang tahu. Berarti nikmatnya apa? Langgeng, ya, langgeng. Tidak ada yang mencoba-coba untuk mengatakan Nabi Sulaiman. Tidak berani mereka. Inilah yang kata Allah, in syakartum la azidannakum. Ada contohnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lawan kebalikannya, yang juga sama-sama dikasih nikmat yang besar. Namanya siapa? Qarun, ya. Tahu Qarun? Ya. Iya. Saking banyaknya hartanya, di Bandung ada yang apa? Ketemu harta apa? Harta Karun, padahal di Mesir. Yang mengatakan innama utituhu an ilmin indi, aku dapatkan ini dengan sebab apa? ilmu yang saya miliki. Ya, bedanya dua orang ini. Apa hasilnya? Hasilnya Qarun itu tidak diketahui di mana jasadnya dan di mana dia meninggal. Bahkan hartanya pun tidak ada yang tahu mana harta dia, harta orang lain. Semuanya habis tanpa sisa dan enggak ada yang tahu di mana beradanya mayatnya, dan juga enggak ada keterangan di mana adanya apa harta tersebut. Dan sampai hari ini masih dikejar-kejar si Qarun ini. Hartanya di mana? Beda dua jenis manusia ini. Yang pertama, subhanallah, ya, Allah agakkan nikmatnya karena syukurnya. Yang kedua, bang, Allah hancurkan karena kufurnya. Kebayang nih? Duanya kebayang? Terbayang, oke. Kemudian setelah itu, yang ketiga adalah apa? Yang keempat adalah mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita dapatkan setiap harinya bila kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya, bangun tidur ngapain? Baca apa? Doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatnahi nusur. Bayangkan, alhamdulillah langsung alhamdulillah. Bangun bareng ucek mata apa? Alhamdulillah sudah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bis makan, bis minum, baca apa? Alhamdulillah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang yang diberi nikmat, kau tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Yang salah siapa? Dia yang salah. Sebab sudah dibina oleh Allah dan Rasul dengan apa? Dengan ajaran bahwa setiap mendapatkan nikmat, nikmat tidur, nikmat tidak tidur ini? Nikmat subhanallah ya. Bayangkan kalau antum enggak tidur 5 hari 5 malam, apa rasanya? Sengsara ya. Cari apa? Obat tidur. Enggak mempan, apalagi ya. Dikasih yang paling tinggi pun kalau enggak mempan juga, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang terakhir adalah tidak menggunakan hal itu kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakan harta yang kita miliki itu kecuali apa? Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin senantiasa menghitung, uang saya ini saya keluarkan untuk apa? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Taat atau maksiat? Terus begitu dalam diserang seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwati fillah, didapatkan bahwa seorang mukmin yang bersyukur adalah yang demikian, yang ia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengakui dengan hatinya bahwa ini semua adalah miliknya Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah memuji Allah dan menggunakan pada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungannya setengah dengan setengah ini? Jawabannya ikhwati fillah, ternyata syukur itu adalah puncaknya kesabaran. Dan tidak bisa sabar tanpa tidak bisa syukur tanpa sabar. Ternyata bahwa puncaknya sabar adalah apa? Syukur. Syekh Nuzaimin pernah menyampaikan dalam satu kajiannya, kata beliau, orang yang bersabar atas musibah itu punya 4 tingkatan. Yang pertama, yang dia tasakhut, yang dia marah sama musibah ya, marah sama musibah. Ada marah dengan apa? Hatinya. Ada dengan apa? lisannya dengan perbuatannya. Yang tiga-tiganya ini bisa sampai pada arah apa? Kufur. Yang kedua adalah yang sabar. Yang sabar maksudnya adalah bahwa ia memandang kena musibah sama tidak itu berat kena musibahnya, tetapi dia tidak pernah mengucapkan kalimat yang tidak baik, tidak pernah perasaannya apa mencela Allah, dan juga tidak pernah anggota tubuhnya menyisihi syariat Islam. Janahan, ya, nahan untuk bersabar, ya. Walaupun ia merasakan alangkah beratnya musibah yang menimpa saya, ini sabar. Naik yang kedua, yang ketiga, yaitu ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang ia menganggap kena musibah dengan tidak sama aja. Sama-sama apa? Ringannya. Kena musibah? Enggak, sama aja bagi dia, ya. Ini lebih apa? Lebih top, ya. Dan yang paling tinggi adalah yang bersyukur dengan takdir yang ada. Kena musibah malah mengatakan alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli halin. Kena musibah mengucapkan alhamdulillah, tetapi bukan di lisan aja ya, sampai ke hati. Sampai ke hati. Ngomongnya alhamdulillah tapi hatinya bang gurnek. Susah banget sih kena musibah ini. Ini tidak demikian, ya. Mengucapkan alhamdulillah ala kulli halnya, Pak. Kita ini syukur dengan itu semua, sebab dia yakin dan tahu bahwa musibahnya ini akan menambah pahalanya, akan membuatnya lebih baik agamanya. Nabi mengatakan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal, bahwa yang paling berat musibahnya apa? Para nabi, kemudian yang mirip dengan nabi imannya. Semakin kuat iman, semakin apa? Banyak cobaannya. Kalau saya boleh kasih gambaran, orang naik kelapa itu semakin tinggi semakin apa? Semakin banyak terpaan anginnya. Sehingga yang mampu memahami musibah sebagai sarana untuk menaikkan upgrade iman ia lebih tinggi, maka akan mampu bersyukur kepada Allah dengan musibah yang ada. Dan itu yang tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kena musibah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, kalau dapat nikmat mengatakan alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mungkin ini dikit yang saya sampaikan pada ngaji kita kali ini, karena memang temanya apa? Setengah, ya. Namun mudah-mudahan yang dikit bermanfaat, berfaedah bagi kita semua.